imut banget anjir. Nungguin ya. Sayang turun jam marah-marah. Belum waktu percaya. Serius dan kita sudah menang. Semungkin aku berubah. Sayang turun tetap percaya. Cinta ini simpan kemarin. Serius. Nungguin ya. Sayang turun jam marah-marah. Tunggu tempatku percaya. Serius dan kita sudah menang. Semungkin aku berubah. Sayang turun tetap percaya. Cinta ini simpan kemarin. Serius dan kita sudah menang. DJ Opus Remix. Sayang gak dapat, tolong dia bicara. Hapus ku air mata, jam bikin perlu. Bye. up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Revenge.